يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Muraqas Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Fawzan Hafidhullah Ta'ala. Kalam alif Hafidhullah Ta'ala. Inna Ahlul Jahiliyah kanu harimu ansa'a wa sigara minal miras. Pada zaman jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Islam, maka mengharamkan untuk wanita dan anak-anak ini mendapatkan harta waris. Jadi anak-anak dan wanita mereka tidak diberi harta waris si mayit. Wa yaj'alunahu lidzukuri al-kibari alladina yarkabuna al-khayla wa yahmiluna as-sila. Maka harta warisan si mayit di zaman jahiliyah maka mereka diberikan, yaitu kepada orang-orang yang telah besar, yang telah dewasa, yaitu yang telah mampu menunggang kuda dan telah mampu membawa senjata dalam rangka berperang. Ini zaman jahiliyah. Jadi anak kecil yang belum bisa perang tidak boleh mendapatkan harta waris. Fajal Islamu bi ibtali dzalik. Maka Islam datang membatalkan, menghapuskan peraturan yang demikian, kebiasaan yang demikian. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍah. Bagi para laki-laki, mereka mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan juga kerabat mereka. Begitu juga para wanita, mereka mendapatkan bagian apa yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan kerabat mereka dari apa-apa yang ada, baik itu sedikit atau banyak pembagian tersebut dari apa yang telah Allah SWT tetapkan. Maka Syekh Hafidhullah Ta'ala menyatakan wa hadza lidaqi ma kanat 'alaihi al-jahiliyah min 'adami tawrisin nisa'i was-shighar. Maka dengan ayat ini membantah, menghapus kebiasaan jahiliyah yang mereka meniadakan, dihapusnya bagi laki-laki dan anak kecil untuk mendapatkan harta warisan. Wa fi qawlihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah SWT memasihatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian, pada anak-anak kalian, bahwasanya anak laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Berarti anak perempuan dua, anak laki-laki dua, kemudian anak perempuan satu, satu banding setengah. Wa fi qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ihwatar rijala wa nisaa falizakari mislu hadzil umsayain, dan apabila mereka yang ditinggalkan itu adalah saudara-saudara, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mereka berbanding antara laki-laki itu semisal mendapatkan dua daripada perempuan, yaitu satu, satu banding dua, dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Maka saya menyatakan ibtalu lima alaihi ba'dul jahiliyatil muhasarah muhasarati bintasbiyatil mar'ati birraduli fil mirasi muhadatan lillahi ta'ala wa rasulihi wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa ta'diyan li hududillah. Maka dengan ayat ini menghapus, membatalkan sebagian adat-adat jahiliyah pada zaman sekarang ini dengan adanya peraturan menyamakan antara perempuan dan laki-laki sama di dalam mendapatkan harta warisan. Maka ini bentuk muhadatan billah, memerangi Allah SWT, memerangi hukum Allah dan memerangi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bentuk melampaui batas, melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal jahiliyatul muqaddimatu mana'atil mar'atu minal mirasi bil kulliyah. Maka di zaman jahiliyah, zaman dahulu, maka mereka mencegah dari wanita untuk mendapatkan sedikit pun dari harta warisan. Untuk wanita tidak boleh sama sekali tidak mendapatkan walaupun sedikit. Wal jahiliyatul muhasaratu a'tadha ma la tastahiquhu. Sedangkan jahiliyah zaman sekarang, mereka memberikan apa yang tidak pantas dari mendapatkannya, maka tidak pantas. Laki-laki disamakan dengan wanita, tidak pantas. Karena laki-laki beda dengan wanita. Wa dinul islami ansabuha wa akramuha wa a'taha aqqaha allaiki biha. Sedangkan agama Islam, ini agama yang paling insaf, adil, agama yang paling memuliakan manusia dan memberikan haknya sesuai pantas dengan apa yang ada. Faqatallahu al-kuffar wal-munafiqin wal-mulhidin alladhi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'awahim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Maka semoga Allah SWT menjadikan kecelakaan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, atau ateis, yang mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, menggeser hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari perbuatan mereka, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membela agama ini dan akan menjaga agama ini sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 32. Mereka, orang-orang kafir, orang nabi, orang muhid, ingin memadamkan cahaya Allah, ingin menghapus syarat Allah dengan lisan-lisan mereka. Maka Allah SWT tidak tinggal diam, yaitu kecuali Allah SWT akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan hidayahnya, menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir benci. Alhasil, maka Al-Syarahimahullah menegaskan bahwasanya adanya fenomena peraturan di negeri-negeri kaum muslimin yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan sama, maka ini telah menselisih apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahualam. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kemudian Asy-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala melanjutkan bab fi asbabil irsi wa bayanil warasati. Bab tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan dan keterangan tentang siapakah itu yang disebut dengan ahli waris. Al-irsu huwa intiqalu ma'lul mayyit ila hayyin ba'dahu hasbama syara'ahullahu. Yang namanya irs, harta warisan, ini adalah harta yang berpindah dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup setelahnya, sebatas yang Allah SWT syara'atkan atau tetapkan. Walau asbabu salasah, sebab-sebab mendapatkan harta warisan ini ada tiga. Awalha, yang pertama adalah ar-rahm ay al-qarabah wahum qarabatun nasab. Yang pertama adalah ada hubungan rahim, kekerabatan, adanya hubungan nasab. Ini yang menyebabkan yang pertama seseorang itu mendapatkan harta warisan dari seorang mayit. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arham ba'duhum aula li ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain, ini telah ditetapkan di dalam kitabullah, mendapatkan apa? Bagian dari harta waris si mayit. Sabaun qarabatu qarabatu minal mayyit aw ba'udat idza lam yakun dunaha man yujibuha. Baik itu kekerabatan kepada si mayit itu, apakah kekerabatan dekat maupun yang jauh, selama di sana tidak ada yang menutupi. Selama di sana tidak ada yang menutupi atau menghalangi. Dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi. Kok menutupi atau menghalangi? Ya. Misalnya seseorang mayit meninggalkan anak-anak laki-laki. Tentunya anak laki-laki ini nanti akan menghabiskan hartanya si mayit, sisanya semuanya untuk anak laki-laki. Sehingga saudara-saudara si mayit ini berarti apa? Tertutupi, terhijabi, tidak mendapatkan bagian karena sudah habis diambil oleh anak laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki mungkin dapat. Mungkin mendapatkan. Ini maksudnya yang maksud dari mayyujibuha. Karena ada yang menghalangi. Karena jauh. Karena apa? Kekerabatan itu didahulukan dari yang dekat dulu. Antara anak dengan saudara itu hubungan darahnya dengan si mayit tentunya lebih dekat dengan anaknya. Bapak dengan anak, antara dia dengan saudaranya tentunya lebih dekat nasabnya, hubungan dekatnya kepada anaknya daripada saudara-saudaranya. Wa tasmalu usulan wa furu'an wa hawasi. Maka hubungan rahim atau hubungan kekerabatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu usul, pokok, wa furu'an cabang, wa hawasi ranting. Awasi itu lebih jauh lagi. Usulan, usul. Pokoknya itu siapa? Orang tua. Pokoknya itu orang tua. Ada laki-laki, perempuan menikah. Maka ini pokoknya ya kan. Kemudian furu'. Keluar dari pokok ini apa? Cabang. Siapa? Anak-anaknya. Yang pertama kali pokok, kemudian cabang, itu anak-anaknya, sampai cucu-cucunya, sampai cicit, canggah, wareng. Ini namanya apa? Furu', cabang dari kedua orang tua. Hawasi itu ya apa? Orang yang mengitari di antara itu. Apakah saudaranya, apakah pamannya, apakah bibinya dan yang lainnya. Namanya hawasi. Fal usulhum al-abahu wal-ajdadu wa'in alaw bima hadith dhukur. Maka yang disebut dengan usul ini adalah para bapak dan para kakek dan ke atas dari jalur laki-laki ya. Bapaknya bapak, namanya usul. Bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus naik. Kemudian al-furu'u al-auladu wa auladul banin wa in nazaru. Yang dimaksud dengan furu' ini adalah al-aulad yaitu anak-anak. Dan juga anak-anak dari anak-anak. Anak laki-laki dari anak-anaknya. Cucu laki-laki. Karena apa? Garis yang lebih kuat itu adalah garis keturunan dari laki-laki ya. Terus turun anak laki-laki ya. Kemudian cucu laki-laki Sebelahan cucu apa? Cicet. Canggah, Wareng, Gudeg-gudeg, Sewer, terus Buyut, turunan yang tujuh. Ini apa? Mata rantainya diutamakan adalah yang laki-laki, karena laki-laki kawan, pemimpin sebuah keluarga. Sedangkan wanita yang dipimpin tentunya lebih besar tanggung jawabnya. Kemudian al-awasihum al-ihwatu wa banuhum wa in nazalu wal amamu wa in alau wa banuhum wa in nazalu. Al-hawasi yaitu mereka adalah saudara-saudaranya si mayit, saudara-saudara laki-lakinya si mayit, dan juga anak-anak laki-lakinya saudara si mayit. Dan juga paman-paman si mayit. Paman itu berarti saudaranya bapak ya. Paman saudaranya bapak. Dan juga anak laki-lakinya paman. Terus ke bawah. Ini yang dimaksud dengan awasi. Saudara-saudara laki-lakinya si mayit dan juga anak-anak laki-laki mereka terus turun sampai ke cucu. Begitu juga ya bang, para paman yaitu saudara bapak dari si mayit dan juga anak-anak laki mereka terus turun ke bawah. Ini namanya hawasi. Ini sebab yang pertama, yaitu ada hubungan kekerabatan atau nasab. Yang kedua, asani an nikah, adanya hubungan pernikahan ya. Laki-laki dan perempuan. Awalnya dia enggak ada apa-apanya ya. Enggak ada sambung cenenge misalnya. Orang ngawir kalau dapat orang Surabaya misalnya, gak ada apa kadang cina ini nasab misalnya, kemudian bertemu sehingga menjadi nikah. Maka pernikahan ini akan menyebabkan seseorang mendapatkan bagian dari harta waris yang dia tinggalkan tatkala nanti meninggal. Bukan berarti nikah itu harus lain nasab ya, harus jauh enggak. Menikahi yang dekat juga boleh, asal sudah tidak mahram. Misalnya seseorang menikahi anak perempuan paman misalnya, maka boleh. Ini yang paling dekat. Wa 'aqdu zawjiyyatish sahih, yaitu akad pernikahan secara sah. Akad pernikahan secara sah. Di sana ada akad pernikahan yang tidak sah, yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka yang seperti ini tidak waris mewarisi. Seperti apa? Nikah mut'ah misalnya. Nikah mut'ah, nikah tanpa wali. Laki-laki dan perempuan berjumpa, kemudian si wanita berkata, aku nikahkan dirimu denganku. Kok dirimu denganku? Aku nikahkan diriku dengan kamu dengan bayaran sekian maharnya. Mau berapa lama? Satu hari, dua hari, sepekan, dua pekan, satu bulan, satu tahun, tergantung mah. Tergantung maharnya besar atau sedikit ya. Cuma 50 ribu mau satu jam. Sama saja dengan apa? Perzinaan. perzinaan diatasnamakan dengan agama. Sebagaimana kebiasaan kaum Syiah Rafidah. Maka pernikahan seperti ini tidak ada waris mewarisi, karena nikah yang tidak sah. Walau lam yahsul bi wata wala khalwah. Walaupun laki dan perempuan kemudian bernikah, menikah secara sah, belum sampai berjima, belum sampai bersetubuh, belum sampai mengadakan hubungan, belum sampai berdua-duaan dan pacaran misalnya. Kemudian ternyata pisahan, yang satu kemudian meninggal misalnya. Maka ini tetap mendapatkan hak waris dari si mayit. Li umumi qawlihi ta'ala, sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kalian wahai para laki-laki, kalian mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Di sana ada tulisnya ilam yakul lahun nawalat, jika istri-istri kalian itu tidak mempunyai anak. Maka kalau istri tidak punya anak, maka si suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri, walaupun belum sampai bersetubuh atau berkhalwat, berduaan, tetap mendapatkan harta waris. Gak bisa sebenarnya terjadi ya, setelah akad nikah ternyata misalnya yang satu kecelakaan, bisa seperti itu. Serba mungkin ya, serba mungkin. Wa ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad, dan bagi mereka istri-istri ini mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian mati, sedangkan kalian kamu mempunyai anak-anak. Jadi kalau kita punya anak-anak, kita meninggal, maka istri-istri kita mendapatkan seperempat. Keliru ya. Walahun narubu mimma taraktum, keliru awan, keliru cabut. Dan istri-istri kalian mendapatkan seperempat jika kalian tidak punya anak. Jika kalian tidak mempunyai anak, maka istri mendapatkan seperempat. Bagi itu istrinya satu atau dua atau empat, sama bagiannya. Jika tidak punya anak, maka istri mendapatkan seperempat. Kalau mempunyai anak, mendapatkan seperdelapan. Insya Allah kita akan bahas belakang. Wa yatawarasu bi aqdi zawjiyati zawjan min al-janibain. Maka waris mewaris tersebut disebabkan karena akad nikah kedua belah mempelai. Masing-masing akan mendapatkan baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Fakulu minha yarisul akhar, maka satu di antara yang lainnya saling mewarisi dengan satu dengan yang lain. Di ayatul karimah, sebagaimana ayat yang telah disebutkan, antara laki-laki dan perempuan kalau menikah, maka masing-masing waris mewarisi. Wa yatawarrasu bihi az-zawjan aidan fi iddati talaqir raj'i. Begitu juga suami istri kemudian terjadi talak, namun talaknya masih talak yang bisa kembali atau talak roja'i, maka tetap waris mewarisi. Talaknya belum, talak N belum talak 3. Selama masih talaknya itu masih talak rojai, masih kembali, maka terjadi waris mewarisi. Misalnya seseorang mentalak istrinya baru talak 1, kemudian meninggal, ya kan, suaminya. Maka si istri yang ditalak 1 mewarisi harta si suami yang mentalaknya baru 1 kali. Li'anna raj'iyata zaujatun. Karena istri yang ditalak yang kembali ini statusnya masih istrinya dia. Wa qaluhum 'aqdu zaujati sahih yakhruju bihi 'aqdun ghairu sahih. Fala turasu bin nikahil fasid. Di ana wujuduhu ka adamihi. Keluar dari akad nikah yang tidak sahih, maka di sana kalau ada pernikahan yang fasid, maka tidak waris mewarisi. Karena keberadaan nikah ini seperti tidak ada. Seperti apa? Seperti seseorang menikahi mahramnya. Maka nikahnya batal. Nikahnya batal. Seseorang punya anak kembar misalnya, ya kan, laki-laki dan perempuan. Kemudian pada waktu bayi kemarin dipisah, jaraknya jauh. Setelah sama-sama dewasa ketemu, tidak tahu kalau dia itu ternyata saudaranya. Kemudian terjadi pernikahan, saling senang, cocok, sudah nikah. Kemudian ada berita, oh itu anaknya si Fulan atau si An. Buktinya ini. Setelah ada bukti kuat, maka dipisah. Tidak jadi. Tidak apa? Batal pernikahannya. Batal pernikahannya. Karena tidak boleh anak menikahi anak dalam satu rumah tangga, kecuali kalau anak orang lain. Misalnya seseorang menikah, istrinya sudah membawa anak, anak gawan, ya. Maka anak gawan ini adalah statusnya orang lain. Misalnya si suami tadi juga mempunyai anak, kemudian dinikahkan kepada anak gawan, maka tidak mengapa, karena beda bapak. Ulah telan itu nanti aja itu. Kita anu dulu apa? Misalnya buku. Istri mupu saudaranya perempuan. Kalau mupu itu bukan anaknya. Tapi mahram enggak ada yang suaminya yang mupu. Bukan. Ada anak, tapi berawal jenis. Bukan, bukan mahram itu. Mupu anak. Di sempat disusui atau enggak? Kalau enggak disusui. Enggak disusui berarti bukan mahram. Tinggalnya si mupu anaknya siapa? Iya, saudaranya kan? Ini saudara perempuan. Terus saudara yang tidak punya anak, ini mumpu. Kira ini punya suami. Anaknya sendiri loh, bapak. Punya suami, ini suami kan. Jadi mumpu ya, berarti anak saudaranya istrinya. Tidak akan sempat musuh. Mau dinikahi sama siapa? Enggak, yang masih enggak nikah. Oh, mahram atau bukan? Kalau anak saudaranya yang perempuan, apa namanya, namanya apa ya, keponakan. Keponakan berarti kalau bukan mahram ini, keponakan ya kan. Yang suaminya orang lain. Jagonya orang lain. Iya. Keponakan. Keponakan ya sama suaminya ya enggak. Keponakan istri tadi. Keponakan istri sama suaminya ya bukan mahram. Istri saudara. Ya satu saudara ya sama. Keponakannya istri sama suaminya bukan mahram. Iya, bukan mahram. Keponakannya istri berarti bukan mahram. Dan atas keseharian berhadapan berarti haram terus ya? Iya. Iya. Iya. Harus berhijab. Harus berhijab. Kalau dia sudah dewasa. Sudah baligh. Karena bukan mahram. Tadi sempat disusui berarti mahram. Berapa kali menyusuinya? Kalau kurang dari 5 kali berarti harus 5 kali atau lebih. Dan susuannya masih bayi, masih bayi itu apa? Dia menyusui itu bukan karena nafsu untuk menyusu. Tapi karena memang tabiat bayi itu memang ya, makanan pokoknya memang susu, ASI. Apa itu? Bahasa mensusu itu apa? Ya. Kaleng dan non-kaleng. Oh gitu, tete. Itu kan biasanya kaleng itu. Kalau non-kaleng itu, kalau kaleng itu susunya susu sapi. Kalau susu sapi ya ya, maksudnya itu di susu bro, teteknya ibunya, teteknya si saudara. Kalau susu kaleng ya udah termasuk. Jadi dia nyusu sapi dia. Dari sapi ya. Mana ada kalengan itu cap. Walaupun namanya susu nona ya dari sapi ya. Ada kan? Apa kami ada lagi yang butuh ceritanya kan steril non kaleng sterilkan ke apa kokat bisa gimana punya? Ada juga itu. Transfusi ya pak? Transfusi, transfusi lewat transfusi. Disimpan di kulkas. Jumbi nama yang oke. Sama kayaknya, sama saja. Sama, dari iya. Asi, iya. Soalnya beda itu, susu itu yang dari ibu dengan yang lain, statusnya kamu. Sama-sama susu, nisbahnya kemana? Dan kalau menyusui tapi niatnya menyusui, tapi tidak keluar gitu. Sampai mengenyangkan. 5 kali itu anaknya secara psikologisnya lagi ada keluar juga anaknya. Iya, pokoknya menyusui sampai mengenyangkan 5 kali. Iya, kalau cuma dikit-dikit. Sampai tetap enggak masuk. Iya, enggak masuk. Sampai 5 kali itu sampai mengenyangkan. Menyangkan si bayi. Kalau misalnya dahulunya nangis ya kan, kemudian ditetek, kemudian sampai tidur berarti apa? Kenyang. Itu namanya kenyang, sampai kenyang. Nah, cuma baru sedikit nangis kemudian diganti dengan susu sapi, ya itu belum mengenyangkan berarti. Karena sedikit air susunya. Kemudian asalis hubungan sebab seseorang itu mendapatkan data waris, yang pertama tadi korobah atau kerabat, yang kedua nikah, yang ketiga walaul itaqah. Walaul itaqah, wala itu hartanya budak yang dibebaskan oleh orang lain, maka orang lain tersebut berhak mendapatkan harta si bagian harta si budak yang dimerdekakan tadi. Misalnya ada seorang budak ya, seorang budak, kemudian dia mempunyai harta warisan apa-apa bagiannya dia, kemudian ada seseorang yang membebaskan, ditebus atau dibeli yang lainnya sehingga menjadi bebas, maka harta si budak tadi diwarisi orang yang membebaskan tadi. Budak itu karena ada pertama kan ada peperangan antara Islam dengan orang kafir, kemudian orang-orang kafir dari wanita atau anak kecil bisa tertawan ya. Dan itu sebagai ghanimah, harta rampas perang sebagai harta. Biasanya kalau laki-laki kan berperang, paling bunuh-bunuh kan seperti itu. Ya bisa juga budak itu dari laki-laki, misalnya dia orang-orang kafir misalnya tertawan, misalnya ada laki-lakinya, ada perempuan, ada anak-anaknya, ditawan, akhirnya jadi budak. Jadi nggak pasti perempuan ya? Iya, laki-laki juga. Maka laki-laki dan perempuan yang dijadikan budak akhirnya ya putus kekeluargaannya karena adanya perbudakan. Budaknya bisa diwariskan? Bisa. Seperti harta. Sebenarnya seperti harta. Masalah budak ada bahasan tersendiri tentang budak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Thank you.